بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan pada kitab Durusul Lughatil Arabiyyah pada jilid yang keempat, al-juz ur-rabi'u, juz atau jilid yang keempat, bagian yang keempat. Sekarang melanjutkan pembahasannya pada pelajaran yang baru pada jilid yang keempat tersebut, yakni ad-darsus sabi'u. Ad-darsus sabi'u, pelajaran yang ketujuh. Pada jilid yang keempat dari kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah, ini halaman 60. Ad-darsus sabi'u, pelajaran yang ketujuh. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru, iftahin nafidhata ya Aliyu. Iftahin nafidhata ya Aliyu. Bukalah jendela itu, wahai Ali. Bukalah jendela itu, wahai Ali. Iftah, asalnya iftah. Kemudian setelahnya, an-nafidhata, alif lamnya. Pada alif lam, alif atau hamzahnya tidak diucapkan. Sehingga dihubungkan atau disambung dalam mengucapkan iftahin nafidhata. Asalnya iftah an-nafidhata. Qala Aliyun, Ali berkata, innaha la tanfatihu. Innaha la tanfatihu. Sungguh, sesungguhnya dia, yakni an-nafidhah tersebut, jendela tersebut, la tanfatihu, tidak terbuka. Tidak terbuka, tidak bisa terbuka. Sungguh jendela itu tidak bisa terbuka. Faqad i'wajja mizlajuha. Faqad i'wajja. Faqad i'wajja. Sukun pada dal. Faqad. Kemudian i'wajja, hamzahnya wasal. Tidak terucap. Langsung ke ain yang sukun. Jadi dalam pengucapan. Bertemu dua huruf yang sukun. Sehingga apa? Sukun pada dal yang awal tersebut, sukun yang awal pada huruf dal di kasrah. Faqadi' wajja. Dan tidak tasdid ya. Bukan faqadi'. Itu tasdid, tidak. Kalau sukunnya sudah diganti harokat, tanpa tasdid ya. Faqadi' wajja mizlajuha. Ini ya. Faqadi' wajja mizlajuha. Faqadi' wajja mizlajuha. Maka sungguh, wajja, bengkok. Wajja itu bengkok atau melengkung. Mizlajuha. Mizlaj. Apa? Penguncinya di jendela itu ada apa, bagian yang untuk mengunci atau mengkaitkan supaya bisa terkunci itu mizlaj. Ya. mafhum ya, maklum ya, mizlaj. Jadi apa namanya, kancing atau pengunci atau yang semisal itu, apa ya, pada bagian jendela ya, jadi kuncinya atau pengancingnya atau kancingnya. Jadi itu bengkok. Faqadi wajja mizlajuha. Jadi kancingnya atau penguncinya pada jendela, pada jendela tersebut itu telah bengkok, ya, menjadi bengkok. Ya, kalau asalnya dalam keadaan yang tidak rusak, dia kondisinya lurus. Jadi dikancingkan, dimasukkan ke lubangnya itu ya, itu bisa, ya, itu menjadi terkunci atau untuk terbuka, ya. Atau untuk buka tutup, untuk mengunci, untuk membuka, seperti itu ya. Nah, di sini kondisinya mizlaj atau pengunci atau kancing tersebut itu bengkok, ya. Sehingga apa? Tidak bisa terbuka. Qala ya. Al-mudarrisu, berkata sang guru, mudaris, ala yumkinu taqwimu wijah, taqwimu wijajihi, tidakkah memungkinkan ya, taqwim itu meluruskan ya, meluruskan bengkoknya tersebut, bengkok pada kancing atau pengaitnya atau penguncinya itu ya, tidakkah mungkin atau tidakkah bisa, apakah tidak bisa ya, meluruskan kancing tersebut ya pada jendela itu. Qala Aliyun, hawalna, kami telah mengusahakannya, walam natamakkan min dzalika, dan kami tidak mampu itu, tidak mampu apa, meluruskan bengkoknya tersebut. Ya, walam natamakkan ya, min dzalika, kami tidak mampu, kami tidak bisa ya, meluruskan bengkok pada kancing jendela tersebut atau kunci pengunci jendela tersebut. Qala al-mudarrisu, wajhuka muhmarrun ya Ahmadu, wajhuka muhmarrun ya Ahmadu, wajahmu memerah, menjadi merah atau sangat merah ya, muhmarun ya, menjadi sangat merah. Ka'annaka ghadbanu, sepertinya engkau itu marah ya, ka'annaka ghadbanu, sepertinya engkau itu marah ya, tampak dari raut wajahnya pada Ahmad ini. Maka mudaris menanyainya atau menegurnya, wajhuka muhmarun ya Ahmadu, wajahmu menjadi sangat merah wahai Ahmad, ka'annaka ghadbanu, sepertinya engkau marah. Qala Ahmadu, Ahmad menjawab, mengatakan, na'am, iya, laqad aghdabani ja'farun bisukhriyatihi minni, sungguh, jadi lamnya untuk taukid. Kemudian qad di sini juga untuk taukid atau tahqiq, jadi menguatkan, menegaskan ya, laqad sungguh-sungguh ya, jadi benar atau sungguh-sungguh, benar sungguh atau yang semisal itu ya. Jadi sungguh aghdabani Ja'farun, Ja'far membuatku marah, aghdaba membuat marah, jadi Ja'far membuat saya marah, bisukhriyatihi minni, dengan apa, dia mengecek, dia mengolok-olok saya ya, bisukhriyatihi minni, dengan ejekan dia pada saya, olok-olokan dia atau ejekan dia pada saya, maksudnya dia mengecek saya, dia mengolok-olok saya ini. Jadi Ja'far membuat saya marah dengan sebab dia mengecek atau mengolok-olok saya. Qala al-mudarrisu, lalu mudaris berkata, sang guru berkata kepada Ahmad, qum, berdirilah, watawadda, dan berwudulah. Ya, berkata kepada Ahmad ya, Qum wa tawadda, berdirilah dan berwudulah. Ini ya. Ini juga salah satu bimbingan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jika marah, ya, segera berwudu, ya. Untuk meredakan amarah tersebut. Ya Ja'far, wahai Ja'far, alam tasma' qawlahu ta'ala fi surat al-hujurati? Alam tasma' qawlahu ta'ala fi surat al-hujurati? Tidakkah engkau dengar ucapan dia? Dia siapa? Yani Allah Ta'ala. Dia itu Allah Ta'ala yang maha tinggi. Tidakkah engkau mendengar ucapan Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, fi suratul hujurat, dalam surah al-hujurat, a'udhu billahi minasyadhanir rajim, ya ayuhalladzina amanu, la yashar qawman min qawmin, asa an yakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in, asa an yakunna khairan minhunna. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yashar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum itu mengejek, mengolok-olok, ya, min qaumin, ya, pada kaum yang lain, asa ayyakunu khairan minhum, ya, asa ayyakunu khairan minhum, barangkali dia itu lebih baik dari mereka, barangkali mereka itu lebih baik dari mereka. Jadi mereka yang diejek oleh kaum yang lain tadi itu lebih baik dari mereka, yaitu orang, yaitu kaum yang mengejek. Ya, yang mengejek, yang mengolok-olok. Jadi bisa jadi barangkali kaum yang diejek itu, mereka itu lebih baik daripada mereka yang mengejek, yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in, dan tidak pula dan jangan pula, ya, karena tadi atasnya pada la yashar qawmun, ya, lanya la annahiyah, itu melarang. Wala nisa'un min nisa'in, dan jangan pula, ya, para wanita terhadap wanita yang lain. Ya, jadi para wanita terhadap para wanita yang lain. Maksudnya, janganlah para wanita itu mengejek, mengolok-olok pada para wanita yang lain. Asa ayakunna khairan minhunna, barangkali bisa jadi mereka itu yang diejek, yang diolok-olok, itu lebih baik daripada mereka yang mengejek, yang mengolok-olok. Ini ucapan Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Ini ya. Qala Ja'farun, Ja'far berkata, menjawab, bala, tentu iya. Karena tadi ditanyai oleh mudaris, alam tasma', tidakkah engkau mendengar? Di istifham dengan nafi lam, alam tasma. Kemudian di sini Ja'far menjawab dengan jawaban apa? Dengan jawaban isbat, artinya dia mendengar. Maka dengan lafaz bala, ya, tentu iya. Artinya dia mendengar. Ja'far mendengar, ya, ucapan Allah Ta'ala tadi, ayat tersebut. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Ini. Berikutnya, qala al-mudarrisu, berkata sang guru, khudh daftaraka ya ayyubu. Khudh daftaraka ya ayyubu. Ambillah buku tulismu wahai Ayyub. Ya. Yusallimu lahu ad-daftara. Yusallimu lahu ad-daftara. Dia atau beliau menyerahkan kepadanya buku tulis tersebut. Jadi mudaris berkata kepada Ayub, wahai Ayub, ambil buku tulismu. Kemudian apa? Ditunjukkan dalam perbuatan ini, yusallimu lahu ad-daftara. Jadi sang guru ini menyerahkan buku tulis tersebut kepada Ayub. Jadi ingat, ya, perhatikan di sini, yusallimu, ya, fi'ilnya sallama, ya, maudhu'nya sallama, mudhari'nya yusallimu. Nah, ini ketika diikuti lam, huruf jar yaitu lam, yusallimu lahu, ya, maka dia bermakna apa? Menyerahkan. ya, menyerahkan atau memberikan. Jadi ya, ini. Tetapi kalau nanti diikuti dengan ala, yusallimu ala atau maudhinya sallama ala, maka di situ dia bermakna apa? Memberi atau mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam kepada siapa gitu ya. Ini. Ya, jadi perhatikan setiap fi'il ketika disertai satu harf di antara huruf-huruf jar itu akan bisa memberikan makna yang berbeda dengan huruf jar yang lain yang menyertai fi'il tersebut. Jadi berbeda huruf jarnya pada fi'il yang sama, ya, fi'ilnya sama, kemudian huruf jarnya berbeda, itu nanti maknanya juga berbeda sesuai yang ditunjukkan dalam ucapan orang Arab ini. Dan masing-masing ya berbeda-beda, tiap fi'il dengan hurufnya itu punya makna sendiri-sendiri sesuai yang ditunjukkan, ya. Tidak bisa dikiaskan kalau fi'il ini dengan huruf ini pasti, atau tidak bisa dikiaskan kalau huruf jarnya ala menunjukkan makna yang tidak baik, itu juga tidak bisa dikiaskan demikian, ya. Jadi masing-masing dikembalikan pada asalnya, yaitu pada ucapan orang Arab, bisa dilihat pada kamus-kamus yang ada ataupun pada kitab-kitab bahasa yang ada, ya. Ini. Jadi perhatikan satu persatunya, tidak bisa disamaratakan semuanya. Kembali ke sini, ya. Araka dha'ifan fin nahwi. Ini mudaris berkata kepada Ayub, ya, kelanjutannya. Araka dha'ifan fin nahwi. Aku atau saya, ya, araka dha'ifan, saya melihatmu itu lemah. Ya, saya melihatmu, saya memandangmu. Ya. Ya. Engkau lemah. Ya, saya melihat engkau itu lemah. Ini, ya. Saya melihat engkau lemah. Fin nahwi, dalam nahwu, dalam bidang ilmu nahwu. Ya. Yajibu alaika an tajtahida. Yajibu alaika an tajtahida. Wajib bagimu, wajib atasmu untuk bersungguh-sungguh. Ya, kamu harus bersungguh-sungguh. Ini. Jadi ini ucapan mudaris. Araka dha'ifan, saya melihat kamu itu lemah. Fin nahwi, dalam ilmu nahwu. Ya. Yajibu alaika an tajtahida. Kamu wajib untuk bersungguh-sungguh. Kamu harus bersungguh-sungguh. Qala Ayyubun. Qala Ayyubu. Berkata Ayyub. Insya'allahu. Insya'allah. Ya. Insya'allahu. Insya'allah. Ya. Jika Allah menghendaki. Ya. Ini. Artinya dia insya'Allah berusaha untuk bersungguh-sungguh. Ya. Ya. Qala Ayyubu, ya, Ayyubu ini termasuk mamnu' minas sarf, ya, tidak tanwin. Qala al-mudarrisu, berikutnya berkata sang guru, iqra al-ayata ya Hamidu. Iqra al-ayata ya Hamidu. Bacalah ayat ini wahai Hamid. Qala Hamidun. Berkata Hamid membaca ayat tersebut yang disebutkan atau yang ditunjukkan oleh mudarris. Ba'da listi'adati. Ba'da listi'adati. Sesudah isti'adah. Isti'adah. Meminta perlindungan kepada Allah. Yakni apa? Mengucapkan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ini isti'adah. Ayatnya. Yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Di surah, ya, pada surah Ali Imran, ya, Ali Imran ayat yang ke-106-107. Ya. Yauma, ya, lafaz yauma, ya, ini dibaca mansub, ya, dia sebagai apa, zaraf. Jadi di situ terkandung makna fi, Ya, jadi secara tersirat dalam benak ya, ada makna fi. Jadi yauma maknanya, takdirnya fi yaumi. Ya, itu secara makna yang tersirat atau takdirnya seperti itu. Adapun lafadznya ya tetap dengan lafadz yang mansub seperti ini, yauma. Ya, jadi artinya apa? Pada hari. Ya, pada hari atau di hari. Gitu ya. Jadi seperti itu memaknai dalam contoh ini ya, dalam ayat ini memaknai lafadz yauma yang mansub seperti itu. Bukan sekedar hari. Hari di mana wajah-wajah memutih agak kurang jelas atau kurang penekanan. Jadi yang lebih tepat sesuai dengan kedudukan lafadz ini dalam bahasa Arabnya ya, sesuai asalnya ini zaraf. Jadi di situ terkandung makna fi. Jadi pada hari. Lebih jelas ya, pada hari atau di hari. Gitu ya. Dalam bahasa Indonesia seperti itu. Yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari. Jadi pada hari wajah-wajah itu memutih, menjadi putih. Tabyadu menjadi putih. Wa taswaddu wujuh, dan wajah-wajah itu menjadi hitam. Taswaddu menjadi hitam. Jadi pada hari di mana wajah-wajah itu menjadi putih dan wajah-wajah yang lain menjadi hitam. Fa'amalladhi naswaddat wujuhuhum. Adapun orang-orang yang wajah-wajah mereka itu menghitam, menjadi hitam. Dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum. Apakah kalian kufur? Akafartum. Apakah kalian kufur? Ya. Ba'da imanikum. Setelah iman kalian. Setelah kalian beriman. Apakah kalian itu kufur setelah kalian beriman? Fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab. Rasakanlah azab, siksa ini. Bima kuntum takfurun. Dengan sebab kalian kufur. Dengan sebab apa yang kalian kufur. Yang kalian ingkari. Wa ammal ladzina abyaddat wujuhuhum. Dan adapun orang-orang yang wajah-wajah mereka itu memutih, menjadi putih. Fafi rahmatillahi. Maka mereka itu dalam rahmat Allah. Dalam rahmah Allah, dalam kasih sayang Allah. Hum fiha khalidun. Mereka padanya dalam rahmat Allah tersebut. Khalidun, kekal, abadi. Ini. Qala al-mudarrisu. Kemudian berikutnya berkata sang guru, Iqra'il haditha ya Ayyubu. Bacalah hadisnya wahai Ayyub. Qala Ayyubu, Ayyub berkata membaca hadis yang ditunjukkan oleh mudarris, An Anas ibn Malikin. Radiyallahu anhu. Dari Anas ibn Malik. Anas putra dari Malik. Radiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau. Annahu naha an bay'i samarati hatta yabdua salahuha. وعن النخل حتى يزهو أنه نهى عن بيع الثمر بي. Bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari bai' ats-samarati, menjual buah-buahan. Menjual buah. Hatta yabdua salahuha, sampai tampak bagusnya. Jadi dilarang atau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang menjual buah hingga nampak solahuha, bagusnya buah tersebut. Jadi buah itu tampak bagus, nampak bagusnya, tidak rusak, tidak apa busuk, tidak mungkin dimakan ulat atau yang semisalnya. Jadi benar-benar tampak buah itu bagus. Itu ya. Kalau masih apa samar-samar, ya, belum jelas itu bagus atau tidak, busuk atau tidak, atau yang semisalnya matang atau tidak, maka ini dilarang untuk dijual. Jadi ini ya. Kemudian wa'anin nakhli hatta yazwa, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari menjual kurma, an-nakhl, kurma, hatta yazwa, sampai dia itu yazhu. Hatta yazwa, sampai dia itu yazhu. Qila, wa ma yazhu, kemudian ditanyakan, wa ma yazhu, ya. Di antara sahabat ada yang bertanya, wa ma yazhu, dan apa itu yazhu? Kurma, sampai dilarang menjual kurma, sampai kurma itu yazhu. Lalu apa itu yazhu? Qala, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, yahmaru au yasfaru. Alafu minkum Allahu a'lam. Di sini qala, apakah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah Anas bin Malik, ya. Nanti bisa dirujuk pada hadisnya ataupun pada syarahnya, ya. Ini. Yang jelas di sini terkait dengan pelajaran yang ada di sini, ya. Yahmaru, ya. Jadi makna dari yazu adalah yahmaru au yasfaru. Yahmaru. Jadi dia itu kurma itu menjadi benar-benar merah. Yahmaru. Menjadi benar-benar merah. Au yasfaru, atau menjadi benar-benar kuning. Jadi benar-benar tampak kemerah-merahan atau kekuning-kuningan. Ya. Ini makna dari yazhu yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi kalau kurma itu belum tampak atau belum menjadi merah atau belum menjadi kuning, kemerahan atau kekuningan, maka ini dilarang untuk dijual. Ini, jadi menjual kurma tadi. Jadi Nabi SAW melarang menjual kurma sampai kurma itu benar-benar berwarna, sampai kurma itu benar-benar menjadi merah atau menjadi kuning. Ya. Ini tentang makna dan seterusnya, ya, bisa dilihat pada kitab-kitab hadis, syarahnya, penjelasannya oleh para imam yang terdahulu, ya. Baik. Kembali ke sini, berikutnya yadkhulul muraqibu wa yusallimu. Kemudian ini tentunya maklum, ya, konteksnya di sini dalam suatu kelas, ya, karena ada mudaris, ada tulab, tentunya ini pembicaraan dalam suatu kelas. Ya, dan di kelas ini kemudian apa? Yadkhulul muraqibu, ya. Muraqib ini masuk. Wa yusallimu, dan apa? Apakah yusallimu di sini bermakna menyerahkan seperti tadi pada ucapan mudaris sebelumnya tadi, yusallimu lahud daftara? Pak guru menyerahkan buku tulis kepada Ayub. Tidak sesuai, tidak cocok. Muraqib masuk kelas kemudian menyerahkan. Ya, tidak pas, tidak sesuai. Lalu apa? Ya, sesuai dengan konteks yang tersebut. Muraqib masuk kelas dan mengucapkan salam. Itu yang lebih tepat. Sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan konteksnya. Ya, seseorang masuk dalam satu ruangan, di situ ada orang yang lain. Dalam hal ini kaum muslimin, ya. Sesama muslim, ya. Muraqibnya muslim, kemudian yang di kelas, mudaris maupun tulab, ya, secara umum muslim semuanya, ya, tentunya apa adabnya, ya, ketika dia masuk kelas, ya, mengucapkan salam. Bertemu dengan saudara muslim yang lain, ya, mengucapkan salam. Jadi di sini yusallimu, meskipun tanpa disertai huruf jar, tanpa disertai ala, tetapi dari konteksnya, dari kondisi yang ada, ini menunjukkan, ini bermakna mengucapkan salam. Jadi bukan bermakna menyerahkan atau yang lain, karena tidak sesuai, tidak pas dari konteksnya, dari kondisi yang ada. Ini, ya. Karena di sini tidak ada huruf jar yang menyertainya. Yusallimu. Yusallimu itu bisa yusallimu lahu seperti tadi. Atau bisa yusallimu alaihi, alaihim atau yang semisalnya dengan ala. Atau mungkin bisa dengan huruf jari yang lain kalaupun ada. Ya, ada beberapa kemungkinan. Tetapi apa yang dipilih? Tentunya tadi sesuaikan dengan kondisinya, sesuaikan dengan konteksnya, keadaannya, korinah-korinah yang ada, seperti itu. Jadi seperti ini, memahami suatu kata ya, dalam bahasa Arab secara khusus, dan juga ini juga dalam bahasa Indonesia pun, dalam bahasa keseharian kita juga demikian. Ya, memahami suatu kata, suatu ucapan, ya sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keadaannya, ini terkait dengan apa? Omongan ini, ucapan ini terkait dengan apa, dalam kondisi bagaimana, siapa yang berbicara, kepada siapa diucapkan, ya, kondisinya bagaimana, dan seterusnya. Dari situ akan bisa diketahui maksud dari suatu ucapan itu seperti ini. Jadi tidak sebatas lafadznya saja. Kalau hanya sebatas lafadz, arti kata per kata, tak, ya, tidak, tanpa memperhatikan konteksnya, tanpa memperhatikan korinah-korinah yang ada, ya nanti ya tidak bisa diketahui atau jadi bingung. Jangankan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia pun, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa daerah, dalam bahasa keseharian juga demikian. Ya, kita berbicara keseharian, ya kadang kita hanya mengucapkan satu dua kata, tapi lawan bicara bisa paham. Karena apa? Karena sesuai dengan konteksnya. Ya. Terkait dengan apa, kemudian situasinya bagaimana, kondisinya bagaimana, dan seterusnya. Bisa paham satu dan antara pembicara dan yang kita bicara, ya, itu bisa paham semuanya. Karena memahami tadi kondisi atau korinah atau yang semisalnya. Itu ya, bahasa Arab juga demikian, seperti ini ya. Wayusallimu. Jadi maknanya apa? Mengucapkan salam. Jadi muraqib itu masuk kelas dan mengucapkan salam. Ya dakhulu masuk. Ya. Tidak ada kata-kata al-fasla. Tetapi mafhum ini situasinya dalam satu kelas. Karena pembicaraan antara mudaris dengan para tulab ya tentunya dalam satu kelas. Sehingga di sini maksud dari ya dakhulul muraqibu ya muraqib masuk kelas. Bukan masuk rumah, bukan masuk masjid, bukan masuk pasar atau yang lain. Gitu ya. Gitu. Ya dakhulul muraqibu wa yusallimu. Ya, itu sebagai tambahannya apa? Supaya bisa mengetahui atau memahami ya, satu kalimat dalam hal ini bahasa Arab. Ya, tidak sebatas kata per kata. Ya memang perlu mengetahui arti kata per kata, lafaz per lafaz, susunannya, bentuknya, kemudian nahwunya. Itu semua perlu penting, tapi juga yang tidak kalah penting tadi siyakul kalam, konteks pembicaraan sesuai dengan qarinah-qarinah yang ada. Kaitan ini terkait dengan apa? Situasinya bagaimana? Kondisinya bagaimana dan seterusnya. Itu juga perlu diperhatikan sehingga bisa memahami maksud dari suatu ucapan, maksud dari suatu kalimat. Ini sekedar tambahan faedah ya. Ini kembali ke sini ya. Yadkhulul muraqibu wa yusallimu ya, jadi muraqib ya, pengawas di sekolah, di kampus, ini masuk kelas dan mengucapkan salam. Kemudian al-muraqibu, qala al-muraqibu, muraqib berkata, fi maktabi sa'atun wujidat amsi fil musalla ba'da man tahat salatu dhuhri. Fi maktabi, di kantor saya, sa'atun ada sebuah jam, wujidat, ditemukan, ya, didapatkan, maksudnya ditemukan. Kalau orang Indonesia mengatakan ditemukan ya, ditemukan jam. Amsi, kemarin, fil musalla di musalla, di tempat sholat. Ba'da man tahat sholatu zuhri, sesudah selesainya salat zuhur. Okay. Jadi di kantor saya ada sebuah jam yang kemarin ditemukan di musholla sesudah selesainya salat zuhur. Faman fuqidat sa'atuhu falyattasil bi ba'da ma yantahi darsu. Faman fuqidat sa'atuhu, barang siapa yang jamnya kalau diartikan secara lafaz fuqidat dihilangkan. Karena ini bentuk fi'il untuk yang majhul, dihilangkan. Jamnya dihilangkan. Itu orang-orang mengungkapkan seperti ini. Tapi orang Indonesia apa? Barang siapa yang kehilangan jam. Iya kan? Orang Indonesia mengatakan barang siapa yang kehilangan jam. Atau barang siapa yang jamnya hilang. Barang siapa yang jamnya hilang. Dalam bahasa Indonesia, hilang di situ bentuk apa? Bentuk aktif ya, bentuk kata kerja yang aktif. Tapi orang-orang mengungkapkan di sini dengan fi'il yang mabni lil majhul, fuqidat. Fuqidat sa'atuhu. Jamnya dihilangkan. Kalau diartikan secara lafaz. Ya. Jadi, fahami. Orang Indonesia mengatakan seperti ini, dengan bentuk kata seperti ini. Adapun orang Arab mengatakan dengan bentuk yang seperti ini, yang berbeda. Ya. Ini juga perlu difahami. Masing-masing bangsa Indonesia, Arab, Inggris, ataupun yang lain, semua bangsa yang ada di dunia, masing-masingnya ya mengungkapkan sesuatu sesuai dengan apa budayanya masing-masing. Bahasa yang mereka gunakan sesuai dengan ya budaya masing-masing, bagaimana mereka cara mengungkapkan sesuatu ya, dengan bentuk kata, bentuk kalimat, ungkapan dan seterusnya sesuai dengan adat istiadat mereka masing-masing. Orang Indonesia mengungkapkan dengan cara seperti ini, orang Arab mengungkapkan dengan cara yang seperti itu. Ya, tetapi maksudnya sama, hanya berbeda cara ataupun bentuk ungkapannya. Ini juga perlu diperhatikan. Faman fuqidat sa'atuhu, barang siapa yang jamnya hilang, falyattasil bi, maka hendaknya dia menghubungi saya, ba'da ma yantahid darsu, sesudah selesainya pelajaran ini. Yusallimul muraqibu wa yakhruju. Di sini sama, yusallimul muraqibu, muraqib mengucapkan salam, wa yakhruju dan keluar. Bukan muraqib menyerahkan, tidak sesuai dengan konteksnya, tetapi di sini yusallimu bermakna mengucapkan salam. Ya, jadi setelah selesai mengumumkan tadi kehilangan jam tadi, kemudian muraqib keluar. Sebelumnya dia mengucapkan salam. Jadi muraqib mengucapkan salam dan lalu keluar dari kelas. Ini ya, tamarinu latihan-latihan. Awalan yang pertama, ajib anil asilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama, lima la tanfatihu nafidatul fasli. Lima la tanfatihu nafidatul fasli. Kenapa jendela kelas itu tidak terbuka? Ya. La tanfatihu di anna apa? Di anna mizlajaha iwajja, atau li annahu iwajja mizlajuha. Ini ya. Atau li annaha. Ini ya. Karena kalau di situ dikembalikan pada annafidah ya, li annaha iwajja mizlajuha. Karena dia, karena jendela itu iwajja mizlajuha. Ya. Penguncinya itu, pengunci jendela itu bengkok. Ini. Ini jawabannya, li'annaha iwajja mizlajuha. Berikutnya, sanian yang kedua, lima, ghaziba Ahmadu ala Ja'farin. Lima, ghaziba Ahmadu ala Ja'farin. Kenapa Ahmad marah kepada Ja'far? Ya, li'annahu apa? Yaskharu minhu. Ya. Li'anna Ja'faran yaskharu min Ahmada. Karena Ja'far mengolok-olok, menjelekkan Ahmad. Ini ya. Ini. Li'annahu, yaitu li'anna Ja'faran yaskharu min Ahmada. Ini. Kenapa dengan min? Karena di situ sesuai perhatikan pada ucapan Ahmad tadi, laqad aghdabani ja'farun bisukhriyatihi minni. Ya, di sini sukhriyah ya, Masdar dari yashoru, sahoro yashoru, itu disertai dengan min. Pada ayat juga demikian, la yashor qawmun min qawmin. Ya. Jadi sini fi'il yashoru disertai dengan min. Ya. Jadi tinggal mengikuti. Ya. Berikutnya, salisan yang ketiga. Mada yuqalu lilladina taswaddu wujuhum yawmal qiyamati? Mada yuqalu lilladina taswaddu wujuhuhum yawmal qiyamati? Apa yang dikatakan pada orang-orang yang wajah-wajah mereka menjadi hitam? Yawma, yawmal qiyamati, pada hari kiamah. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka apa? Akafartum ba'da imanikum. Akafartum ba'da imanikum. Fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Apakah kalian itu menjadi kufur? Sesudah kalian beriman. Sudah beriman. Apa? Telah sampai kepadanya bayyinat. Nanti bisa dilihat pada ayat yang berikutnya. Telah sampai kepadanya petunjuk, bimbingan, ya, dan seterusnya. Tetapi kemudian, dia kemudian beriman, tetapi kemudian setelah itu dia kufur. Wal'iyadu billah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari hal demikian. Ya. Ini di sini dijelaskan wajah-wajah mereka menjadi hitam. Akafartum ba'da imanikum. Apakah kalian itu kufur setelah kalian itu beriman? Jadi sudah beriman, tapi kemudian kufur. Fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah siksaan, azab dengan sebab apa yang kalian kufuri, dengan sebab kalian itu kufur. Ini. Rabi'an yang keempat. Aina wujidat as-sa'atu? Aina wujidat as-sa'atu? Di mana jam itu ditemukan? Wa mata, dan kapan? Ya, wujidat amsi fil musalla. Ya, wujidat amsi fil musalla ba'da mantahat salatul zuhri. Ba'da mantahat salatul zuhri. Jadi jam itu ditemukan di kemarin. Ya. Nah, kalau aina ya berarti wujidat fil musalla wa mata amsi ba'da mantahat salatul zuhri. Kapan? Kemarin sesudah selesainya salat zuhur. Intahat, ini fi'il ya, kemudian salatu itu sebagai fa'il. Salatu zuhri. Ba'da, yang di bawahnya, ba'da ma yantahi darsu. Yantahi fi'il mubarak, kemudian ad-darsu fa'ilnya. Sehingga itu dibaca marfok, salatu dan ad-darsu sebagai fa'il dari fi'il masing-masingnya. Ya. Ma'nya ma masdariyah. Ba'da ma intahat salatu zuhri. Ba'da ma yantahi ad-darsu. Berikutnya, sanian, sampai yang kedua pada pelajaran ini. Min abwabil fi'li sulasiyyi if'alla. Min abwabil fi'li sulasiyyi if'alla. Di antara bab-bab pada fi'il sulasi if'alla. Ya, jadi bab if'alla ini termasuk di antara bab-bab pada fi'il sulasi. Ya, salah satu bab pada fi'il sulasi. Ya, if'alla. Bagaimana? Zidat fihi hamzatun qabla al-fa'i wa du'ifat al-lamu. Wa du'ifat al-lamu. Zidat fihi hamzatun. Ditambahkan padanya. Dari asalnya, dari mujarotnya, fa, ain dan lam ya, ditambahkan badannya hamzah, hamzatun hamzah, hamzah wasal, qabla al-fa'i, sebelum fa kalimah, wa du'ifatil lamu, dan lam kalimahnya digandakan, di du'ifat, digandakan atau diulang, dijadikan dua, yang semula satu, satu huruf menjadi dua huruf, ya diulang atau digandakan. Ini. Jadi ditambahkan hamzah sebelum fa kalimah dan lam kalimah itu digandakan atau diulang, didobel. Ini ya. Sehingga menjadi dua huruf, yang semula lamnya satu menjadi dua. Ini. Jadi kan ditambah. Ya. dari satu menjadi dua, berarti kan menjadi apa tambahan ya, ditambah ini. Jadi ada apa, ada berapa tambahan huruf? Ada dua huruf tambahan. Yang pertama adalah hamzah sebelum fa kalimah, dan yang kedua adalah tambahan lam kalimah yang diulang tadi, yang digandakan tadi. Ya'ti hadzal babu fil alwani wal uyubi. Ya'ti hadzal babu fil alwani wal uyubi. Bab ini datang pada al-alwan, yaitu pada warna-warna, wal uyub dan aib atau celah atau cacat. Ini. Jadi bab ini, yaitu bab if'allah, itu adanya, munculnya pada dalam hal warna dan aib. Aib, cacat atau celah. Itu ya. Ini. Seperti tadi, i'wajja, bengkok. Secara umum ya. Kalau sesuatu yang sempurna, yang bagus, itu kan lurus. Secara umum, keumumannya. Adapun ketika sesuatu menjadi bengkok, maka tentunya dia apa? Tidak sempurna, tidak bagus. Dia ada cacatnya, ada aibnya, ada celahnya, karena bengkok. Ini, itu ya, itu aib. Ini secara umum. Sesuatu yang bagus, itu yang lurus, adapun yang bengkok, berarti dia aib. Itu keumuman ya. Ya. Maksudnya seperti itu. Itu menunjukkan aib. Gitu. Kalau warna tadi seperti iswadda menjadi hitam, ibyadda menjadi putih. Gitu ya. Itu warna. Jadi ini bab if'allah, ini muncul, ini ada pada permasalahan atau dalam hal warna dan aib. Wa minha, kemudian dari ini ya, ini untuk bab if'allah dengan tambahan dua huruf tadi, if'allah. Ya, tadi contohnya iwajja, iswadda, ibyadda, itu ya. Kemudian wa minha, dan darinya. Dari mana? Ha di sini, dhamir ha kembali ke abwab. Abwabil fi'l tsulatsi. Jadi bab-bab pada fi'l tsulatsi. Di antara bab-bab pada fi'l tsulatsi, babu if'ala. Bab if'ala. Ya. Jadi bab if'ala ini termasuk bab-bab pada fi'il tsulatsi. Ya. Jadi ada dua bab di sini ya. Di antara bab-bab pada fi'il tsulatsi, di sini disebutkan dua bab. Yang pertama adalah if'ala, yang kedua adalah if'ala. Berbeda. Ya. Keduanya dua bab yang berbeda, yang terpisah. Kalau tadi sudah dijelaskan if'ala dengan penambahan hamzah sebelum fa dan pengulangan lam kalimah atau penggandaan lam kalimah, kemudian yang if'ala bagaimana? If'ala zidat fihi hamzatun qabla al-fa'i, ditambahkan padanya hamzah sebelum fa kalimah ya, sebelum fa kalimah. Wa alifun ba'dal aini, dan ditambahkan alif sesudah ain kalimah. Ini ditambahkan alif sesudah ain kalimah. Wa du'ifatil lamu, dan lam kalimahnya digandakan, didobel. Jadi ada berapa huruf tambahan? Ada tiga. Yang pertama adalah hamzah, ditambahkan sebelum fa kalimah. Yang kedua adalah alif, ditambahkan setelah ain kalimah. Dan yang ketiga adalah lam kalimah yang digandakan atau yang diulang, yang didobel ini. Wa ya'ti fil alwani, dan ini datang, ini muncul, ini ada pada warna-warna. Untuk yang if'ala, ini adanya pada warna, dalam hal warna-warna ini. Jadi perbedaannya antara bab yang satu yaitu if'ala dengan bab yang satunya yaitu if'ala adalah adanya alif. Kalau yang tadi if'ala itu tanpa tambahan alif, adapun yang if'ala ini ada tambahan alif. Yang tadi ditambahkan dua huruf, yaitu hamzah sebelum fa dan tad'if pada lam, ya, pengulangan atau penggandaan lam kalimah. Kemudian yang satunya if'ala ini tambahan tiga huruf, yakni hamzah sebelum fa kalimah, kemudian alif setelah ain kalimah, dan tad'if lam kalimah, penggandaan atau pengulangan lam kalimah. Istakhrij min ad-darsi al-af'al al-waridata min hadhihi al-babain. Istakhrij min ad-darsi, cari keluarkan dari daras al-af'al al-waridata, fi'il-fi'il yang ada min hadainil babaini, dari dua bab ini, min hadainil babaini, dari dua bab ini bisa dicari. Tadi sudah disebutkan beberapa contohnya, iwajja, ya, kemudian apa, iwijaj, master dari iwajja, kemudian muhmarun, nanti dijelaskan ya pada tamparan berikutnya bentuk apa ini muhmarun, ya. Kemudian dalam ayat tersebut tabyaddu taswaddu ya iswaddat ibyaddat gitu ya. Kemudian dalam hadis wa ma yazhu qala yahmaru wa yas'au yasfaru, ini ya, yahmaru au yasfaru, ini bentuk mudhari'nya, nanti dijelaskan dalam tamarin insyaallah. Itu ya, itu yang termasuk bab ini, if'alla ataupun if'alla. Kemudian tamrin berikutnya, salisan yang ketiga, ta'ammalil misala thumma hatil mudhari'a wal masdara wasmal fa'ili minil af'alil atiyati. Perhatikan contoh ini, kemudian datangkan mudhari', masdar, isim fa'il, dan isim fa'il dari fi'il-fi'il berikut ini. Perhatikan contoh, kemudian datangkan, berikan bentuk mudhari', masdar, dan isim fa'il dari fi'il-fi'il berikut ini. Al-madhi, ihmarra. Nah, kalau dibuat wazannya, if'alla. Ini bentuk madhinya. If'alla, ihmarra. Menjadi merah atau menjadi sangat merah. Kemudian mudhari'nya, al-mudhari'u, mudhari'nya yahmarru, menjadi yahmarru. Jadi pada mudhari' hamzah yang tambahan tadi itu dihilangkan. Dihilangkan dalam ucapan dan juga dihilangkan dalam tulisan. Ya, ihmarra yahmarru. Kemudian masdarnya, masdar pada fi'il ini menjadi atau adalah, masdarnya adalah ihmirarun. Ihmirarun. Ya, hamzah tambahan ada ya, muncul, tidak hilang, ihmirarun. Kemudian ada alif masdar, dua huruf yang sama pada dalam kalimah dipisahkan oleh alif, ihmirarun. Ini. Kemudian isim fa'alnya menjadi muhmarun. Isim fa'alnya menjadi muhmarun. Isim fa'al itu dibentuk dari fi'il mudhari'. Ya, ingat pembahasan terdahulu ya, kaidah pembentukan isim fa'al. Isim fa'al itu dibentuk dari fi'il mudhari'. Ya, pembentukan isim fa'al pada fi'il selain sulasi mujarad ya, dia dibentuk dari fi'il mudhari' dengan mengubah huruf mudhari'ah menjadi mim yang dhammah. Mim yang dhammah. Kemudian huruf sebelum akhir di kasrah. Hanya saja di sini karena huruf akhirnya itu huruf yang sama, ya, ra. Dan huruf sebelumnya ya juga ra, dua huruf yang sama. Maka dan keduanya itu kemudian diidghamkan, dijadikan satu, maka kasrahnya tidak bisa tampak. Kasrah sebelum huruf akhir itu tidak bisa tampak. Jadi kasrahnya sejatinya ada pada roh yang pertama, pada lafadz ini, pada bentuk ini, pada bab ini. Yahmarru. Ini asalnya yahmariru. Tapi rohnya diidghamkan. Ya, karena ini tambahan tadi diulang menjadi idgham sehingga tidak bisa tampak kasrah yang sebelum akhir. Ya, yahmarru. Ketika dibentuk menjadi isim fa'al ya sebagaimana pada mudhari'nya tadi, huruf mudhari'ah diganti dengan mim dhammah, kasrah sebelum akhir tidak bisa tampak, karena hurufnya tadi idgham ya, sehingga isim fa'ilnya yang menjadi muhmarrun. Ya, muhmarrun. Ini. Seperti tadi dalam contoh ya, dalam hiwar tadi, wajhuka muhmarrun. Ya, wajahmu menjadi merah, menjadi berwarna merah, menjadi sangat merah. Muhmarrun, ini bentuk isim fa'ilnya. Seperti ini ya, dijelaskan dalam tamrin ini. Kemudian contoh yang lainnya, isfarra, mudhari'nya yasfarru, masdarnya isfirarun, isfirarun. Isim fa'ilnya musfarrun, ya, musfarrun. Isfarra menjadi kuning atau menjadi sangat kuning, ya, benar-benar kuning, ya. Ibyadda menjadi benar-benar putih, ya, menjadi benar-benar putih. Mudhari'nya yabyaddu, ya, yabyaddu. Masdarnya ibyidadun, ibyidadun. Kemudian isim fa'ilnya mubyaddun, ya, mubyaddun. Kemudian iswadda, mudhari'nya yaswaddu, yaswaddu. Masdarnya iswidadun, iswidadun. Isim fa'ilnya muswaddun, ya, muswaddun. Menjadi benar-benar hitam, hitam. Kemudian ihbarra, mudhari'nya yahbarru, yahbarru. Masdarnya ihbiraran, ikhbiraran. Isim fa'ilnya mukhbarun, mukhbarun. Menjadi benar-benar hijau. Iwajja, menjadi bengkok, benar-benar bengkok. Iwajja, mudhari'nya ya'wajju, ya'wajju. Masdarnya iwijajun, iwijajun. Seperti tadi dicontohkan dalam percakapan tadi ya, di awal tadi, iwijajun. Kemudian isim fa'ilnya mu'wajjun, mu'wajjun. Ini. Kalau dibuat wazan, if'alla yaf'allu if'ilalun, ya, jadi masdarnya if'ilalun. Kemudian isim fa'ilnya muf'allun, itu wazannya pada bab if'alla ini. Kemudian tambahan yang berikutnya, bab yang kedua di sini, yaitu if'ala, ya. Ta'ammalil misala, ya, rabi'an yang keempat, tambahan yang keempat, ta'ammalil misala, perhatikan contoh ini, summahatil mubari'ah wal masdara wasmal fa'ili minal fi'lainil atiyaini. Kemudian berikan, datangkan mubari', masdar, dan isim fa'il dari dua fi'il berikutnya, minal fi'laini al atiyaini. Karena di situ ada dua fi'il ya, dari dua fi'il yang berikut ini ya. Contoh, contohnya satu, kemudian fi'il yang berikutnya ada dua ya. Ini. Isfarra, menjadi sangat kuning, benar-benar sangat kuning. Ya, ini. Kalau isfarra, yang tamrin ketiga tadi ya, isfarra menjadi benar-benar kuning. Ya, ketika dibentuk ke wazan yang tambahan tiga huruf ada alifnya, isfarra, ya, secara makna menjadi benar-benar sangat kuning. Jadi ada penekanan yang lebih lagi ya, ada penguatan makna lagi, menjadi benar-benar sangat kuning. Isfarra, kemudian mudhari'nya yasfarru, ya. Kemudian masdarnya isfirarun, ya, isfirarun, ada ya tambahan pada masdar ya, isfirarun. Kemudian isim fa'alnya musfarun, musfarun. Ya, kaidahnya seperti yang tadi, ya, fi'il mubarak dari fi'il madhi. Kemudian di sini hamzah tambahan pada mubarak dihilangkan. Kemudian ketika dibentuk isim fa'il, huruf mudhara'ah diganti dengan mim yang dhammah. Adapun huruf sebelum akhir yang kasrah, kasrahnya tidak bisa tampak karena di situ huruf akhirnya diidghamkan pada huruf yang akhir, gitu ya. Yasfaru, menjadi isim fa'alnya menjadi musfarun, seperti itu. Contoh yang berikutnya, ihmarra, mudhari'nya yahmarru. Yahmarru. Kemudian masdarnya ihmirarun. Ihmirarun. Isim fa'alnya muhmarun. Muhmarun. Menjadi benar-benar sangat hitam, sangat merah, afwan. Menjadi benar-benar sangat merah. Kalau ihmarra menjadi benar-benar merah. Kalau ihmarra menjadi benar-benar sangat merah. Gitu ya. Jadi warna yang benar-benar merah ataupun warna yang benar-benar sangat merah. Kemudian berikutnya, fi'il yang berikutnya, idhamma. Idhamma. Mudhari'nya yadhammu. Yadhammu. Masdarnya idhimamun. Idhimamun. Isim fa'alnya mudhammun. Mudhammun. Ada contoh dalam Al-Quran untuk lafaz ini di surah Ar-Rahman, mudhammatan. Dibuka ya, nanti coba dicari di surah Ar-Rahman, mudhammatan. Tentang apa itu? Iya. Tentang jannah. Ya. Di surah Ar-Rahman ayat yang ke-64 ya. Ya, di antara sifat-sifat jannah ya. Mudhammatan. Ya. Ini. Jadi ini isim fa'il termasuk bab ini. If'ala idhamma. Ini. Idhamma maknanya warna hijau pekat. Jadi warna hijau, aslinya hijau, tapi dia pekat, artinya sangat gelap. Sampai mendekati hitam. Jadi saking hijaunya, saking pekatnya, saking lebatnya, saking gelapnya, mendekati warna hitam. Itu ya, hijau gelap itu ya. Itu idhamma, hijau gelap. Apa? Ya, itu ya. Jadi idhamma menjadi benar-benar sangat hijau gelap, hijau mendekati hitam. Itu. Itu ya. Ini berikutnya khamisan, tamrin yang kelima. Ya, terkait dengan ayat tadi di antara sifat-sifat jannah surga ya. Mudhammatan. Ya, bisa dilihat tadi ya di surah Ar-Rahman ayat yang ke-64. Dan bisa dilihat tafsirnya, penjelasannya di sana ya. Ini. Kita lanjutkan di sini tamrin yang berikutnya. Khamisan yang kelima. Udzkur baba kulli fi'lin mimma ya'ti. Udzkur baba kulli fi'lin mimma ya'ti. Sebutkan bab setiap fi'il, masing-masing fi'il berikut ini. Nah, di sini disebutkan beberapa fi'il yang sekilas, kalau dilihat secara sekilas, kelihatannya mungkin sama. Atau hampir sama, mirip. Tetapi kalau di teliti ya, di apa, perhatikan benar-benar ini ya, masing-masingnya ya, ada yang sama dan ada yang berbeda babnya. Tidak semua satu dalam satu bab, tapi ada beberapa bab di sini berbeda-beda, ada yang sama ada yang beda. Jadi iswadda, iswadda babnya apa? If'alla ya, iswadda if'alla. Kemudian ishtadda babnya ishtadda. Sepintas mungkin sama dengan iswadda, tetapi ini berbeda ya. Jadi dilihat dari huruf aslinya, tidak dari huruf tambahannya. Apa huruf aslinya, apa huruf tambahannya, diuraikan, diteliti, dicek, buka kamus, lihat tasrifan dan seterusnya. Seperti itu ya cara mengetahui ya. Dilihat satu persatu, ini hurufnya apa saja, bentuknya bagaimana, artinya apa, huruf aslinya yang mana, huruf tambahan yang mana. Ya. Dilihat di kamus, kalau aslinya ini cocok atau tidak, ada atau tidak. Kalau aslinya yang ini, kalau misalnya aslinya seperti ini cocok atau tidak, ada artinya atau tidak, seperti itu. Kalau iswada asalnya if'alla, nanti bisa dilihat asalnya dari sada, huruf-huruf aslinya itu, huruf tambahannya tadi, ini bab if'alla. Kalau ishtadda, apakah seperti iswada? Tidak, berbeda bab. Dicek, dilihat huruf tambahannya adalah hamzah dan huruf ta. Jadi huruf tambahnya di sini hamzah dan ta. Jadi dal yang akhir yang tasydid itu asli semuanya, bukan tambahan. Ishtadda, huruf dal yang tasydid, dua huruf dal yang idgham, yang diidghamkan, yang di tasydid ini ya, itu kedua-duanya huruf asli, bukan tambahan. Kalau yang iswadda itu huruf dal, dua huruf dal, salah satunya asli, salah satunya tambahan. Ini ya, beda. Sekilas sama iswadda, ishtadda, tetapi berbeda. Yang satu iswadda, di situ dalnya, yang satu asli, yang satu tambahan. Pada ishtadda, pada dua huruf dal, itu kedua-duanya asli. Jadi huruf aslinya pada huruf shin dan kedua huruf dal. Jadi tambahannya hamzah dan ta. Berarti ini masuk bab apa? If ta'ala. Dia masuk bab if ta'ala. Bukan if Allah, tapi if ta'ala. Ya tadi ya, dicari. Ini huruf tambahannya yang mana, huruf aslinya mana, dari asalnya apa, sesuaikan. Dirujuk di kamus, buka kamus, artinya apa, dan seterusnya. Dirujuk pula pada buku-buku tasrif, panduan tasrif, atau contoh-contoh tasrif yang ada, ini masuk yang mana. Kemudian berikutnya, ihmara, masuk bab if'ala. Ya, tadi ya sudah ya, if'ala. Idhamma, masuk pada bab if'ala. Idhamma, if'ala. Ibyadda, masuk pada bab if'ala. Kemudian ishtaqa, masuk pada bab if'ala. Ishtaqa, ini seperti ishtadda, dia masuk bab if'ala. Insyaqqa, insyaqqa masuk bab infa'ala. Insyaqqa masuk bab infa'ala. Jadi tambahnya adalah hamzah dan nun. Tambahannya adalah hamzah dan nun. Insyaqqa. Infadda masuk pada bab infa'ala. Infa'ala. Jadi tambahnya hamzah dan nun. Aslinya fadda. Kemudian i'wajja masuk pada bab if'ala. If'alla. Ya. Jadi seperti itu ya. Perhatikan mana huruf asli, mana huruf tambahan, ya. Sesuaikan ya dengan wazannya. Seperti itu. Ini dulu sampai ini untuk kesempatan kali ini. Ya. Untuk pembahasan berikutnya masih ada satu tamrin ya terkait dengan bab if'ala ini, tapi mungkin insyaallah nanti dilanjutkan pada kesempatan yang berikutnya karena waktu. Untuk kesempatan kali ini sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.